Oke, satu foto lagi kita sharekan buat anda-anda semuanya bareng Jumpa Lapam, bareng Gempar Community. Kali ini langsung saja di teman yang kedua, saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya, pacarku sing ayu dhewe, Lolo Winnie. Satu untuk dirimu, ku percaya padamu, kasihku akan menunggumu. Demi cintamu rela ku berpisah, meski sekian lama kita takkan bersua. Pergilah kasih, usah risau. akan ku doakan. Hanyalah dirimu kasih satu yang ku sayang, takkan tergantikan. Tugas saya sudah selesai, hanya sudah. Satu buah lagu. Sudah, monggo berarti dilanjut kakak. Oh.